atau mencari pujian menjadi tempat di hati orang banyak. Dan kalau keikhlasanlah yang ibadah-ibadah kita lakukan, maka ukurannya adalah bagaimana orang mengerti, kalau kita seorang da'i, bagaimana orang mengerti tentang al-haq, sebenarnya al-haq. Bukan mencari banyak-banyaknya jumlah pengikut. Bukan mencari pujian demi pujian orang. Kemudian jujur, kejujuran ini hal yang sangat mahal. Ya. Betapa tidak, karena terkadang kejujuran itu sangat berat. Sangat berat. Terapalagi kalau ibadah yang dilakukan adalah bukan dilandasi keikhlasan. Namun kejujuran memang pada awalnya berat, tapi setelah itu hasilnya hanyalah tumakninah. Nah, as-sidqu tumakninah wal kidhbu ridah. Mungkin awalnya orang malu, mungkin ada kekhawatiran nanti orang kurang percaya lagi, nama baiknya sedikit menurun. Itu cuma kekhawatiran-kekhawatiran yang syaitan memasukkannya ke dalam hati seorang. Syaitan masuk memberikan rasa takut. Yukhawwifu awliya'ah. Tapi ketika ini dilawan dan orang bisa jujur, maka ketenangan, ketenangan buat dirinya dan ketenangan buat orang lain. Nah ini akhwan aku dinaan sakumullah. Dalam segala tindakan, dalam hal ini kita terlalu banyak sudah dapat cekokan-cekokan. Ya. Yang kita jujur, kita mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk talawun, talaub. Namun setelah kita mendapatkan informasi yang benar, kenapa saya katakan informasi yang benar? Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain juga bisa dengar, yang ada di Sulawesi. Saudara-saudara saya para asatidah, mungkin ada yang bertanya informasi yang benar itu bagaimana maksudnya. Selama ini kita dapat informasi hanya dari mulut, tanpa kita dapatkan ada rekaman asli, ada tulisan. Nah, beda dengan ketika kita dapatkan informasi dari asatidah yang lain, dari Ustadz Luqman Abdu, Ustadz Askari, Ustadz Sarbini, Ustaz Afifuddin, Ustaz Hasan Rashid dan yang lainnya. Mereka menyampaikan lewat mulut mereka, tetapi mereka memberikan bukti-buktinya. Mereka memberikan bukti-buktinya. Inilah rekamannya. Inilah rekamannya. yang mendengarkan bukan cuma saya, itu Ustaz itu dengarkan, coba tanya ke dia. Coba dia. Subhanallah. Inilah yang mungkin kita kehilangan selama ini. Ini yang kita kehilangan, wallahi saya katakan ini kehilangan selama ini. Nasallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur kepada Allah. Ya. Dan apa yang kita ketahui saja di Sulawesi Selatan, kalau kita mau bicara, ya, ini di luar apa yang diketahui oleh ustaz-ustaz yang lain di luar Sulawesi Selatan. Kalau kita di dalam saja yang baru terbuka kita, ternyata betul-betul kita dapatkan talahab selama. Sering dalam musyawarah menyampaikan bahwa ada tawaran untuk nyiar ceramah di TV. Itu Allah di musyawarah bicarakan. Ternyata bukan cuma kita yang dengar, ternyata ada ikhwah yang diinginkan untuk jadi manajernya. Oh, ilaha illallah. Ya. Ini betul talakum. Bermain-main. Ya. نسأل الله السلامة والعافية. Saya pikir itu cuma sekedar informasi angin lalu gitu ya. Ah, cuma sekedar tawaran aja mungkin. Ternyata sudah diminta ikhwah supaya jadi manajernya. Begitu rupanya. نسأل الله السلامة والعافية. Ini ada beberapa pertanyaan sekali lagi bahwa saya bukan orang yang pantas untuk membuka bab tanya jawab. Ya. Saya masih belajar terus. Jadi kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab dengan kemampuan yang Anda berikan kepada saya, ya saya jawab. Kalau tidak, ya kita terus belajar. Nah. Apa hukum duduk di majelisnya orang-orang yang mendukung Fadhlul Qurnain? Kalau Fadhlul Qurnain sendiri ketika para asatidah bertanya kepada Syekh Rabi apa makna dari tahdiran beliau, apakah bisa dinamakan bahwa kita tidak boleh bermajelis di majelisnya? Syekh Rabi menjawab, na'am, iya. Ya. Tidak bermajelis di majelisnya sehingga dia mendatangkan taubatnya. Ada seorang ustaz yang membolehkan nonton di TV Roja bagi orang awam yang pelaku kesyirikan, bagaimana pendapat Anda? Yang ini salah satu syubhatnya, talaubi, dengan alasan taklilul munkar, meminimalkan kemungkaran. Daripada nonton TV-TV umum yang di situ dia nonton trio macan, ya, dia nonton sinetron-sinetron, maka lebih baik nonton Badruz Zaman, ya, yang membahas akidah, membahas ini, bahas itu. Ini salah satu syubhatnya. Syekh Rabi ditanya tentang itu, kata beliau, kalau kalian memperdulikan dan memuliakan manhajmu, maka jangan ditonton. Kalau kalian tidak peduli dengan manhajmu, ya tonton aja. Dan kebid'ahan lebih besar dibanding maksiat. Apa yang dilakukan di TV-TV itu adalah maksiat. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh orang-orang di Radio Raja, Anasarullah SWT, kebid'ahan mereka, ketahazubnya mereka dan sebagainya, jauh lebih membahayakan. Jauh lebih membahayakan. Ada apa yang bunyi? Sampai-sampai karena fatwanya ini, bolehnya TV Roja, banyak ikhwah yang sekarang beli TV. Ya. Banyak ikhwah yang beli TV. Nah. Jadi kalau dia ada, TV Roja diputar. Kalau dia keluar rumah tidak ada, anaknya putar trio macan itu tadi. Apa benar ucapan yang menyatakan bahwa mereka yang keluar dari barisan Ustadzul Qarnain dan berjalan di atas fatwa Syahrawi adalah pemecah belah umat? Qaulun sahih. Tidak ada gunanya untuk dibantah. Di mana Syekh tidaklah fatwa Syahrawi kecuali untuk menyatukan umat ini. Nah, menyatukan ikhwah salafiyun di atas al-haq. Bagaimana dengan santri-santri mereka? Ya, kalau punya anak di sana, ya diambil aja, kemudian pindahkan ke pondok lain. Ya. Masih banyak pondok, insya Allah. Bagaimana cara kita menyikapi ikhwah-ikhwah yang mendukung? Nah, karena ini adalah persoalan yang kita khususnya di Sulawesi Selatan baru terbuka mata dan telinganya. Ya. Maka tentunya terhadap ikhwah-ikhwah ini dinasihati, diingatkan terus. Disampaikan fatwa-fatwa para masyayikh. Nah, ya, fatwa Syahrawi Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ya, diingatkan. Ya, agar mereka jadi tersadar dan terbuka mata dan telinganya. Ya. Dan hindari apa namanya bahasa-bahasa jahil, orang bodoh, tindakan-tindakan jahil. Nah, ya, seperti yang kejadian-kejadian yang saya dengar, karena kita husnudzon, saya sampai saat ini masih husnudzon lah dengan ustaz-ustaz yang lain, saya masih baik prasangka, mereka belum dengar. Belum dengar apa yang dari Syahrawi, belum dengar apa yang dari Syekh Masyayikh yang lain, termasuk surat atau rekaman pertama jalisah dengan Syahrawi. Nah, satu itu saja. Saya mudah-mudahan para wasa tidak di Sulawesi Selatan itu satu saja. Itu saja dulu, dengarkan. Minta janji, tagih janji. Ustaz, mana janjinya dulu, mau diberikan rekaman, kemudian didengarkan. Itu saja dulu. Nah, ya, belum lagi yang lainnya. Mohon penjelasannya, saya adalah pemula di salah satu, insya Allah. sering membeli buku, diantaranya buku khutbah yang pengarangnya kami tidak tahu siapa mereka. Bagaimana? Di sini kan ada ustad-ustad, ada ustad-ustad, ada Ustad Kamal dekat dengan antum di sini, ya. Minta arahan. Kalau kemudian cari buku-buku khutbah, ada atau buku-buku khutbah yang sudah diterjemahkan khutbahnya Syekh Muhammad Al-Imam, khutbah-khutbahnya Syekh Uthaimin, ya, khutbahnya Syekh Fauzan, itu sudah diterjemahkan. Nah, tanya kepada mereka, ustaz-ustaz yang ada, dan atau orang-orang yang paham di sekeliling antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kenyataan bahwa dengan fitnah ini kita mungkin tamayus berbeda dengan beberapa ikhwah-ikhwah yang lainnya yang harus pisah. Ya, seperti itulah resiko jeleknya fitnah yang harus dihadapi, mau tidak mau. Nah, ya. Dan kedewasaan dalam menghadapi berbagai macam fitnah adalah tegas di atas al-haq, tegas di atas sunnah, di atas bimbingan para ulama. Inilah kedewasaan. Inilah kedewasaan. Jadi kalau dewasa di atas berbagai macam warna-warni, ya, itu bukan kedewasaan, kekanak-kanakan. Nah, yang belum tahu apa-apa. Nah, Allahu a'lamu bishawab. Ya, resiko memang. Dari akibat fitnah yang jelek. Makanya namanya fitnah dalam Al-Quran, fattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Fitnah itu maknanya semua atau segala sesuatu yang tidak, maknanya semua yang tidak disenangi. Fitnah yang berakibat seperti itu. Kita akhirnya ya harus berpisah. Kalau memang harus berpisah, ya Allah, tidak. Kenapa tidak? Berat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka harus meninggalkan 3 orang saudara mereka dari kalangan sahabat. Berat. Tapi seperti itulah resikonya. Untuk menjadi pelajaran. Tapi karena hasil kejujuran mereka, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu. Mudah. Allahu a'lam. Al-hidayah biadillah. Yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma mengingatkan, kita hanya menyampaikan. Adapun urusan hati dia menerima atau tidak, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika dia sudah menerima, sudah mengikuti kebenaran, kemudian dia berpaling lagi, tergelincir lagi? Nah, biadillah. Biadillah, kita kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah bersedih. Nah, la tazalu ta'ibatun dan umati zahirina lal-haqla yadurru man khawalatahu hatta ya'tiya amrullah. Akan ada orang yang menggantikan posisinya. Akan ada orang yang akan menggantikan posisinya. Wallahu a'lamu bissawab. Tidak ada lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, ada yang batil, maka saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya taraju meninggalkan kebatilan kesalahan tersebut. Diingatkan saya kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi, kalau memang ada kesalahan yang saya sampaikan, diingatkan saya, dan kewajiban saya adalah tidak bolehnya ya, membela memegang kesalahan tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.